Apa hukumnya apabila kaum Hawa mengikuti sholat Jumat? Boleh, tapi tidak wajib. Wanita boleh mengikuti sholatul Jumat. Nah, apakah masih wajib mengerjakan sholat duhur atau tidak? Tidak ada kewajiban. Para wanita kalau tidak mengerjakan sholatul Jumat, maka wajib melaksanakan sholatul duhur. Namun apabila mereka mengerjakan sholatul Jumat, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengerjakan sholatul duhur.